Man tamassaka bi sunnati ila umidin. Para ikhwan yang rahmati Allah SWT, alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan mempergunakannya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Baik para ikhwan, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sikap moderat Ahlussunnah wal Jamaah di antara berbagai aliran. Setelah kita menjelaskan sebelumnya sisi-sisi keadilan umat ini, baik dalam fakta-fakta sejarah, kemudian setelah itu kita membandingkan dengan keadilan di tengah umat lain. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan yaitu kemuliaan umat ini atau sisi-sisi kemuliaan umat ini di atas umat lain. Sisi kemuliaan umat ini di atas umat yang lain. Tentang keutamaan umat ini banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Telah kita bahas sebagiannya pada pertemuan kita yang lalu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, wasatan. Wasatan telah kita jelaskan dari beberapa makna tentang kalimat wasatan ini. Di antaranya adalah bermakna al-khiyar, ya, yang terbaik. Ya. Kemudian ini diperkuat oleh ayat yang lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat, ya. Itu surat Ali Imran ayat 110. Maka kuntum khairu ummatin mukhair ummatin ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis-hadis yang lain, di antara sabda Rasulullah SAW, waktu itu malam yu'ta ahad minal anbiya atau fudilatu ala anbiya bisittin. Aku diberi keutamaan di atas nabi-nabi yang berlalu dengan 6 perkara. Yang mana umat-umat yang lalu, para nabi yang lalu tidak mendapatkan keutamaan ini, di antaranya adalah nusirtu bi ru', ya, aku ditolong dengan rasa ketakutan pada diri musuh, ya. Dalam hadis yang lain malah dalam perjalanan sebulan lamanya sebelum mendekati, ya, negeri musuh tersebut atau menyerang musuh tersebut. Waktu itu mafatihal ard, ini juga ini dalam riwayat lain bukan demikian, aku diberi kunci-kunci kebahagiaan atau bumi ini, wasummi itu Rasulullah, dan aku diberi nama dengan utusan Allah, mahuwa qala sumi itu Ahmad, wasummi itu Ahmad, aku dinamakan dengan Ahmad, waju'ilat turabu li tuhauran, dalam hadis yang lain, wahudat lil ghanaim waju'ilat lil ardu masjid wa tahuran, ya, dijadikannya bagiku bumi ini sebagai alat untuk bersuci, untuk tempat beribadah, waju'ilat ummati khair umman, dan dijadikan umatku umat yang terbaik. Lafaz hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Ali bin Abi Talib dan dihasankan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Berkata Ahmad Syakir wa isnaduhu sahih. Dalam riwayat lain yang lima, yang hadis yang masyhur adalah nusitu birra'bu wa hilalil ghanaim wa ja'lil ardu masjidan tahuran, ya, wa khutima bin nabiyyun, dan aku jadikan penutup para nabi-nabi, dan riwayat yang lain. Baik. Kemudian ada satu iskal atau mungkin orang akan bertanya dengan firman Allah SWT menyatakan tentang keutamaan Bani Israel, yaitu firman Allah SWT Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah memberikan keutamaan bagi kalian di atas seluruh alam. 'Alal 'alamin. Wa anni faddaltukum, dan aku memberikan keutamaan kepada kalian 'alal 'alamin, di atas semua alam. Bagaimana menggabung antara bunyi ayat ini, kandungan ayat ini dengan kuntum khairu ummatin, sedangkan di sini adalah atas semua alam? Ayat dan hadis-hadis mengatakan umat ini, bagaimana menggabungkan dengan ayat ini? Seakan-akan ada kontra secara zahirnya. Bagaimana penjelasan ulama di sini? Ya, akan kita lihat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Kami telah memilih mereka berdasarkan ilmu di atas semua alam. Ini pujian Allah memberikan teguran kepada manusia, sebetulnya mengingatkan mereka wajibnya mereka mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Untuk menjelaskan masalah ini, iskal ini akan terang bila kita melihat penjelasan para ulama mufassirin. Bahwa ini maksud alal alamin, ungkapan keutamaan Bani Israel atas semua alam, bahwa Allah telah memberikan keutamaan kepada Bani Israel di atas semua alam, maksudnya alam di masa mereka. Bukan di semua alam semenjak manusia sampai akhir manusia di muka bumi ini, tapi alal alamin fi zamanihim, itu maksudnya. Jadi Bani Israel itu beri keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia yang sezaman dengan mereka, itu maksudnya. Hal ini dijelaskan oleh berapa riwayat, dari sebenarnya riwayatkan dari Mujarir atau dari Imam Qatada, bahwa maksud mereka itu adalah diberi keutamaan di atas semua manusia di zaman mereka. Berkata Imam Qatadah dalam menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sungguhnya aku telah memberi keutamaan kepada kalian atas semua alam. Qala, berkata Imam Qatadah, faddalahum 'ala 'alam dzalika az-zaman. Faddalahum 'ala 'alam dzalika az-zaman. Mereka diberi keutamaan di atas semua manusia di zaman itu. Di zaman mereka, bukan atas semua zaman. Taib. Demikian pula yang dikeluarkan atau diriwayatkan dari Abi Aliyah. Ya, ini dari kalangan tabi'in yang murid-murid daripada Ibnu Abbas, yang murid Ubay bin Ka'ab. Ya, dari ulama-ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Maksud firman Allah mengatakan bahwa aku telah memberikan keutamaan pada kalian atas semua alam, berkata Abu Ali, adalah bima u'tu minal mulki war rusul wal kutub ala alam man kana fi dzalika zaman, yaitu apa-apa yang telah diberikan untuk mereka dari kekuasaan rasul-rasul, ya semua rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu umumnya adalah dari Bani Israel. Dan juga kitab-kitab yang diturunkan, Taurat, Injil, Zabur, ya. Jadi mereka diberikan keutamaan, kekuasaan, rasul yang diutus, kitab-kitab yang diturunkan di atas semua orang yang di zaman itu. Jadi bukan untuk semua zaman. Fa inna likulli zamanin 'alaman. Karena setiap zaman disebut alam. Yaitu manusia yang hidup zaman itu alamnya. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, qal alaman baina dhahranihi, yaitu diberikan keutamaan atas orang-orang yang di masa mereka, yang di tengah-tengah mereka, dhahranihi, di tengah-tengah mereka, itu maksudnya. Jadi tidak bertentangan antara ayat-ayat menyebutkan keutamaan umat ini di atas umat-umat yang lain dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa Allah telah memberikan karunia kepada Bani Israel di atas alam, maksudnya alam di zaman mereka, ya, atau di atas zaman-zaman sebelumnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ini dikuatkan oleh, dipilih oleh Ibnu Jarir, Ibnu Katsir dan lain-lainnya para ulama mufassirin. Taib. Berkata Imam Muhammad Amin Syangkiti dalam menyerahkan jawaban tentang ya iskal, tentang kontra yang seakan-akan ada antara firman Allah SWT kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi dengan firman Allah SWT wa anni faddaltum ala alamin, ya, maka beliau mengatakan li'annahu al-murad bil alamin alamu zamanihim. Ini maksud dengan alam dalam ayat alal alamin tersebut, alam di zaman mereka, berdasarkan dalil-dalil dan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan umat ini di atas mereka. Seperti hadis Mu'ayyah bin hadis Ibni Haida Al-Kushairi dalam Musnad, ya, dan Sunan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalian itu nilainya tufuna sama dengan 70 umat, kalian adalah, ya, atau kalian adalah generasi ke-70 atau umat yang nilainya 7 kali lipat dari umat antum khairuha, kalian terbaiknya, wa akramuha, dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sebagian ulama juga mengambil faedah dari ayat ketika menyebutkan di kalangan mereka itu hanya muktasidun, sedangkan di kalangan umat ini disebut ada 3 tingkatan. Muktasidun wasabiquna bil khairat. Sabiquna bil khairat tidak pernah disifatkan dengannya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara firman Allah SWT, minhum ummatun muqtasidatun wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Di antara mereka ada umat yang muqtasidun, muqtasidatun. Ya, umat yang pertengahan, dan kebanyakan mereka memiliki amalan yang sangat buruk perbuatannya. Maka Allah menjadikan umat ini lebih tinggi satu derajat dari itu, dari derajat muqtasid, yaitu sabiqun bil khairat. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, wa minhum dhalimun nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Akan kami serahkan kitab amalan catatan orang-orang yang telah kami pilih dari hamba kami, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, di antara mereka ada orang muqtasidun, yaitu orang pertengahan yang amalnya hanya pas-pasan, artinya melakukan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram. Di antara mereka juga sabiqun bil khairat, orang yang unggul dalam segala kebaikan." Nah, ini sabiqun khairat tidak disebutkan untuk umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu jawab terhadap iskal, ya, atau mengumpulkan dua ayat tersebut, menggabungkan pemahaman dua ayat tersebut. Baik, berikutnya sisi-sisi keutamaan umat ini dari mana? Ya. Umat ini memiliki keutamaan yang begitu banyak. Yang pertama adalah umat ini adalah umat yang terakhir, tetapi mereka adalah umat yang pertama masuk surga di akhirat. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita umat yang terakhir datang ke bumi ini, tapi kita di akhir kelak adalah orang yang dahulu masuk surga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu dalam hadis yang lain, nukammilul yauma sab'ina nahnu akhiruha wa khairuha. Kita sebetulnya adalah menyempurnakan ke-70 dari umat, ya, dan kita adalah yang terakhir dan yang terbaik. Baik. Nahnul akhirul umam wa aulu ma yuhasab. Dalam hadis yang lain, kita umat yang terakhir tapi orang yang pertama akan dihisab di akhir kala. Dan banyak sekali sisi yang lainnya. Kemudian keistimewaan umat ini juga adalah umat ini beriman dengan semua rasul, beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. tidak membeda-bedakan antara Rasul dan tidak membeda-bedakan antara kitab-kitab yang berlalu. Ya, amanah Rasulna unzila ilaihi marabi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina hadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na furanaka rabbana wa ilaikal masir. Telah beriman Rasul ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang turun kepadanya dari Rabb-nya dan orang-orang yang beriman, kullun amana billah, semuanya masing-masing beriman dengan Allah dan para malaikat dan kitab-kitab suci dan para rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan seorang pun di antara rasul itu. Jadi kalau seandainya ada di antara umat Yahudi yang bertauhid atau umat Nasrani yang bertauhid, mereka kafirnya bukan dari sisi kesyirikannya, kafirnya dari sisi tidak mengimani semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sisi keutamaan umat ini. Yang kedua sisinya adalah, atau yang ketiga, mereka adalah orang yang menekan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kunci kebaikan umat ini. Oleh sebab itu, ya, umat-umat lain berkeinginan syariat amar ma'ruf nahi munkar ini tidak ada di tengah-tengah umat muslim. Kenapa? Karena disinilah kunci kebaikan umat ini. Dalam ayat tadi yang kita bacakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kuncinya. Disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat, kuntum khairu ummatin, yang dikeluarkan untuk manusia, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di situ kebaikannya adalah karena mereka selalu mengajak kepada ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Oleh sebab itu, kalau kita lihat program-program Zionis, di antaranya memakaikan menggunakan banyak program-program yang disebut dengan hak asasi manusia. Kemudian dari hak asasi manusia dijabarkan lagi bahwa tidak boleh pemaksaan kepada anak-anak, disebut ada hak istri, hak anak, dan segala macamnya. Ya, ada namanya Komnas HAM yang atau yang khusus menangani wanita, apa istilahnya? Ya, kemudian juga anak-anak. Jadi kalau anak tidak mau sholat, ya, kalau dipukul orang tuanya bisa dilaporkan ke polisi. Kalau dia mabuk-mabukan dipukul orang tuanya bisa laporkan polisi. Ini program yang jauh sebetulnya. Antum kalau lihat, ya, itu ada namanya masyru' Zionis. Di antaranya adalah ingin hilangnya amar ma'ruf nahi munkar ini di tengah umat Islam. Karena inilah tonggak kunci kekuatan umat ini. Nah, kalau kita jabarkan ini banyak sekali ini. Poin ini kita lihat hari-hari ini. Banyak sekali orang ingin perkara ini tidak ada. Karena umat kanu la tahau la tanahauna 'an munkarin fa'aluh. Orang di seluruh mereka tidak saling mencegah dalam perbuatan yang munkar. Sehingga mereka menjadi umat yang centang perenang. Nah, ini yang ingin mereka hafus di tengah kehidupan umat Islam, tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dengan berbagai istilahnya program-program lah secara internasional mereka buat, kemudian mereka haruskan kepada negara-negara lain, ya, siapa yang tidak ikut dengan aturan-aturan ini, dia tidak akan mungkin diperhatikan secara internasional atau macam-macam tekanan. Kalau untuk lihat istilah kebebasan yang mereka pakai, emansipasi manusia, semuanya itu muaranya ke sini. Ingin hapusnya perkara amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan umat Islam. Karena kalau itu sudah hilang, sudah umat ini sudah tidak ada nilainya, sudah. Nah, ini kunci ini, ya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan pula perhatian di sini dalam pemahaman yang lagi apa namanya ngetren, yang lagi sedang menjadi pembicaraan dunia dengan arti melakukan kesemena-menaan, berbuat di luar jalur hukum, bukan begitu maksudnya. Ya, dalam jabaran yang sesuai dengan syar'i. Karena Rasulullah SAW memberikan tingkatan amar ma'ruf munkar itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika dafu'ul iman. Bahkan dalam ayat walaidza min wara'i dzalika syai' minal iman. Ukama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Itu adalah selema-lema iman. Nah, ini adalah tonggak kejayaan umat ini. Oleh sebab itu, tetapi bukan pula, sebenarnya kita katakan tadi, tidak seperti pemahaman dalam istilah, dengan alasan amar ma'ruf mungkar, melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama juga. Ya, seperti yang dilakukan oleh kaum yang berfikiran menyimpang dalam agama pun dalam akalnya, meledakkan ke sana sini, bukan begitu maksudnya. Ya, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Ya, karena begini, di dalam Islam selain penguasa, dia punya wewenang untuk mencegah secara lisan. Adapun secara tangan adalah yang dibawa wilayahnya dia. Apa yang dibawa wilayahnya? Keluarganya dia. Dibolehkan oleh Islam. Makanya Rasulullah menyebutkan muru auladakum bisalah wa hum abna'u sam'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Suruh anakmu salat kalau sudah umur 7 tahun, dan kalau sudah 10 tahun masih enggan salat, boleh dipukul. Ya. Tetapi memukul di sini juga ada aturan Islam. Di antara disebutkan tidak boleh memukul muka, tidak boleh menimbulkan cedera dan semacamnya. Tetapi bahasa-bahasa ini itu dijadikan oleh orang liberal untuk menjatuhkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ya, untuk menjatuhkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tata cara lagi untuk menghilangkan amar ma'ruf mungkar ini adalah melemahkan rasa kecintaan kepada Islam. Itu dilemahkan oleh mereka. Pertama yang dimasukkan adalah semua agama itu adalah baik. Ya, semua agama adalah baik. Itu diajarkan. Sehingga pemikiran ini telah banyak dianut oleh tokoh-tokoh ormas Islam hari ini. Sehingga yang namanya toleransi tadi menjadi kebablasan. Tidak ada batasan-batasan, ya, yang ditentukan oleh Islam. Sehingga ada yang juga merayakan ibadah orang lain, ya, merekomendasikan untuk berdoa bersama dengan agama yang lain dan semacamnya. Ini supaya menipisnya rasa keimanan orang dalam agama ini, sehingga menganggap semua agama itu benar, semua agama itu adalah baik. Nah, ini cara-cara mereka untuk menghilangkan nilai-nilai amar ma'ruf dan munkar di tengah umat Islam. Banyak ayat yang menyebutkan di sini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surah Al-Imran. Hendaklah ada segolongan di antara kalian itu, hendaklah ada di antara kalian umat yang menyuruh kepada yang baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang menyuruh dengan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa ulai kaumul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Kemudian, ya, tadi kita sebutkan kata-kata Amr tadi kita sebutkan, kalau dia sepenguasa, dialah yang berhak untuk menghakimi. Adapun ulama sekedar memberikan penjelasan. Jadi bukan berarti kelihatan orang mabuk dibakar kedainya, bukan begitu maksudnya. Ya, ada orang lagi mabuk ditendang, enggak begitu maksudnya amar ma'ruf di muka di sini, kecuali yang mendapat wewenang dari pemerintah, penguasa. Adapun ustaz apapun, organisasi ormas apapun saja, wewenang mereka hanya sekedar memberikan nasihat, menjelaskan, ya, sampai di situ, kecuali memang di bawah wilayah dia, di bawah kekuasaan dia. Nah, ini perlu di waspadai pemaham-pemaham begini. Jadi juga tidak berpaham seperti kelompok-kelompok yang melampaui batas tadi, gulu, juga tidak seperti kelompok-kelompok yang bebas tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar. ya, wala ifrat wala biduni tafrit wala ifrat, juga tidak bermunah-munah, juga tidak melampaui batas agama. Jadi kalau menindak pelaku kejahatan dengan bentuk fisik itu tidak berwenang, kecuali orang yang mendapat tugas dari negara, boleh dia menangkap dan selamacamnya. Ya. Maka ini supaya menghindari sifat main hakam sendiri. Kalau seandainya ormas ini berwenang untuk menindak orang-orang di luar ormasnya, ini akan terjadi kekacauan tentang umat ini nanti. Saling tuduh, ya. Nah, ini perlu baik pemerintah harus tegas, ya, terhadap ormas yang main hakim sendiri, yang berlagak seperti polisi, ya, ataupun ormas atau gerakan-gerakan yang menggunakan cara-cara yang tidak bermoral, ya, baik itu tindakan kekerasan, teroris dan lainnya. Berkata Imam Nawawi, "Falyughyirhu amrul ijab bi ijma' ummah," adalah perintah yang wajib berdasarkan ijma' umat. Baik. Kemudian ini sisi-sisinya ya kita sebutkan. Oleh sebab itu Allah melaknat orang-orang kafir dari ahli kitab. Lu innal ladzina kafaru min ahli kitab. Lu innal ladzina kafaru min bani Israil, lu innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Di sini Allah sebutkan dalam firman-Nya, dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil ala lisani Dawud, melalui perkataan Daud dan Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu adalah karena mereka berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Labisa ma kanu yaf'alun. Sangat buruk apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian umat ini adalah sisi lain, ya. Sisi berikutnya adalah umat ini adalah umat yang terbaik bagi manusia, wa anfa'um lahum, dan sangat bermanfaat bagi orang lain, bagi umat lain, bukan bagi umat ini. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk orang Islam semata. Bahkan jangankan manusia, binatang pun mendapat rahmat dalam Islam. Ketika Islam mengatur bagaimana ada umpamanya tidak boleh antum pipis di lubang semut, ya kan, tidak boleh ketika antum menyembelih hewan atau hewan sembelian antum dengan cara menyiksa, bahkan disuruh untuk menajamkan pisaunya. Begitu Islam itu, ya. Maka umat Islam adalah umat yang sangat memiliki kasih sayang kepada umat lain sebenarnya. Ya. Ini dikisahkan oleh Rabi'i di sini, ya, bin Amir radhiyallahu anhu kepada Rustum, panglima Persia, ketika bertanya, "Ma ja'a bikum?" Rustum ini panglima perang Persia ini bertanya, apa yang membuat kalian melakukan perang melawan atau menyerang kami? Allahu ibta'athana wallahu ja'a bina lanukhrija man sya'a min ibadil ibad ila ibadatillah. Allah lah yang mengutus kami dan Allah lah yang menyuruh kami, ya, untuk mengeluarkan orang yang ia kehendaki dari menyembah manusia kepada menyembah Allah semata. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Wa min jawril adyan ila adil Islam, dari kezaliman-zaliman agama kepada keadilan Islam. Islam ini mengeluarkan manusia dari perbudakan oleh manusia lain dan hanya menjadi hamba Allah yang merdeka. Ya, tidak menjadi orang yang tertindas. Kenapa? Sebagaimana telah kita jelas pelajaran lalu, banyak umat-umat lain cinta masuk Islam dan mau dibawa kekuasaan Islam. Kenapa? Karena mendapat apa? Keamanan, kebebasan, tidak ada tekanan dan tidak ada penyiksaan. Tetapi beda dengan agama-agama lain, mereka sesama mereka pun saling menindas. Nah itu. Kemudian Farsala Nabi dinihi ila khalqihi linad'uhum ilaihi. Allah mengutus kami, ya, mengirim kami dengan agamanya kepada manusia untuk mengajak mereka masuk kepada agama tersebut. Faman qabila minna dzalika qabilna dzalika minhu wa raja'na anhu. Barang siapa yang mau menerima, maka kami akan kembali dan kami menerimanya. Wa taraknahu wa ardahu yaliha dunana. Maka kami serahkan dia menguasai negaranya, buminya. Wa man aba qatalna, orang yang enggan itulah yang kami perangi. Hatta nufdi ila mau'udillah, sampai kami kembali kepada janjian Allah. Qala ma mau'udullah, apa janjian Allah? Al-jannah liman mata 'ala qital man aba wa dhafru liman baqiyah. Surga bagi orang yang meninggal di atas memerangi orang yang hingga masuk Islam, dan keberuntungan bagi orang yang tersisa. Baik. Di sini dijelaskan, ya, bagaimana bahwa Islam itu adanya jihad bukan demi untuk menjajah, bukan untuk apa? Menindas umat lain. Tapi adalah untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam Islam ada ketentuan dalam jihad itu. Tidak boleh membunuh, yang mana telah kita sebutkan sebelumnya, membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh apa? Orang tua bangka, membunuh ahli agama yang beribadah di tempat ibadahnya, tempat penabihara atau tempat ibadah mereka, tidak boleh dibunuh. Bahkan tidak boleh menebang pohon. Tidak ada dalam aturan agama manapun seperti ini aturan, ya. Dan bahkan Islam tidak membolehkan yang sifatnya mutilasi. Kalau sudah mati dicincang-cincang tidak boleh. Demikian, ya. Nah, oleh sebab itu Islam adalah agama yang sportif, agama yang adil, agama yang bijak, tidak berbuat semena-mena kepada umat lain. Baik. Kemudian, ya. Dan juga umat ini adalah umat yang terbanyak yang memperkenankan seruan para nabi, ya. Kemudian juga umat ini adalah tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan di sisi lain, ya. Kemudian keutamaan umat ini juga adalah diturunkan kepada mereka kitab yang paling mulia, itu Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Di sisi yang lain dari keutamaan-keutamaan umat ini. Kemudian di mana Al-Qur'an ini disebut kitab Al-Muhaimin Al-Kitab Qablahu. Bahwa Al-Qur'an ini mencakup segala isi kandungan kita-kita yang lalu dari segala kebaikan. Ya. Kemudian Al-Qur'an terjamin keasliannya sampai akhir zaman, berbeda dengan kitab-kitab yang berlalu. Nah, ini berapa sisi, ya. Kemudian yang sisi lain adalah yang ketujuh ini, kaunu nabiha abdul anbiya, di mana nabinya adalah nabi yang paling mulia di antara segala nabi. Tilka rusul faddalna ba'd ala ba'din minhum man kalamallahu rafa' ba'dhum darajat. Allah memberikan keutamaan kepada sebagian nabi yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Baik, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah si afdol afdol para nabi, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan, ya, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nabi-nabi yang lainnya. Kemudian, ya, ini sisi-sisinya banyak sekali sebetulnya. Keumuman risalahnya, ya Yohanes, ini Rasulullah ilikum jami'an, wahai manusia, aku ini utusan kalian seluruhnya. Berbeda dengan nabi sebelumnya, diutus kepada umatnya secara khusus, di antara keutamaan Rasulullah SAW. Kemudian adalah Rasulullah SAW adalah penutup semua nabi. Kemudian sisi lain tadi kita sebutkan, umat ini akan adalah umat yang terdahulu masuk surga, dan bahkan umat yang terbanyak masuk surga, ya. Kemudian, ya, itu berapa sisi kemuliaan umat ini. Mengenal kemuliaan umat ini adalah membuat menambah kecintaan seorang muslim kepada agamanya, ya, karena keutamaan-keutamaan itu tidak diraih kecuali bila kita belajar agama ini, kita mengamalkannya dan kita mendakwahkannya, ya. Tidak cukup sekedar mengenal. Ketika orang mengenal, membeli sebuah alat umpamanya digunakan, ini banyak sekali nih manfaatnya, banyak sekali keutamaan, dipakai bermacam-macam faedah umpamanya. Pasti orang akan senang, bangga dan memiliki alat tersebut. Demikian pula kita sebagai umat muslim, bangga dengan agama kita, senang dengan agama kita, mencintai agama kita. Bentuk kecintaan itu dengan belajar, mengamalkan dan mendakwahkannya kepada orang lain, membagi kebaikan kepada orang lain. Tapi bukan berarti ketika kita merasa ada di atas agama yang paling benar, bukan berarti kita berbuat semena-mena kepada umat yang lain, ya. Dan Islam memiliki aturan-aturan hidup berdampingan dengan agama lain, sebenarnya telah dipraktekkan dan digambarkan langsung-langsung ketika di Madinah bersama orang Yahudi, kemudian juga di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang saat itu menguasai dua adikuasa Persia dan Romawi, ya. Dan banyak sekali bukti-bukti dalam sejarah Islam bagaimana Islam memperlakukan umat lain ketika di bawah naungan kekuasaan Islam, tanpa dizalimi, tanpa diintimidasi dan seterusnya. Baik, itu yang dapat kita bahas, sisi kemuliaan dan keutamaan umat ini di atas umat yang lain. Semoga Allah SWT memberikan keutamaan-keutamaan tersebut kepada kita, karena tidak setiap orang yang bisa mendapatkan kalau dia tidak mempelajari dan mengamalkan agama ini. Karena keutamaan-keutamaan itu diberikan kepada orang yang mempelajari dan mengamalkan agama ini. Demikian, Allahu a'lam bishawab, silakan lanjut azan. Allah Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang bertanya tentang pemikiran Khawarij sedangkan kita belum mengetahui dalilnya? Pemikiran Khawarij jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu ketika Dhul Khuwaisirah memprotes pembagian ghanimah perang Hunain, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Jadi salah satu argumentasi orang Khawarij itu adalah yang selalu mereka bicarakan masalah keadilan, tapi keadilan dalam perkara dunia. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan sebetulnya, apakah Khawarij itu benar-benar motivasi mereka adalah agama? Sebetulnya kalau kita lihat bukan agama, motifnya adalah dunia. Karena awal kecemburuan dan protesnya kepada Rasulullah SAW bermasalah dalam urusan dunia, ghanimah. Oleh sebab itu kalau kita lihat pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk bersabar dengan kezaliman penguasa yang memakan harta negara secara zalim, itu urusan dunia. Kemudian jika kita lihat lagi perdebatan Khawarij masa Ali bin Abi Thalib, juga tetap tentang kekuasaan. Apalagi kalau kita baca motif-motif mereka dan perbedaan mereka setelah di masa Abdullah bin Zubair, setelah itu muncul berapa Taifah Khawarij, Sufariyah, kemudian ada lagi Najdah, ya, Sufariyah, Najdah, dan berapa firqah-firqah Khawarij yang lainnya. Itu mereka, sifat mereka yang pertama adalah bodoh dengan agama, menafsirkan ayat Al-Quran semaunya. Sehingga di antara mereka kita menafsirkan umpamanya potong tangan, di antara Khawarij itu menunjukkan potong tangan dari sini. Terus mereka lagi mengatakan bahwa menyebutkan pula umpamanya ketika bicara masalah hukum-hukum yang lain, di antara mereka mewajibkan kepada wanita mengqadha salat. Sebenarnya ketika Aisyah ditanya oleh seorang wanita, kenapa kita para wanita ini mengqadha salat dan tidak mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Aharuriyatun anti, dikatakan apakah yang engkau ini termasuk orang yang berpaham Khawarij, karena mereka mewajibkan wanita ketika haid harus mengqadha salatnya dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan mereka itu ahli ibadah tetapi dibina di atas kebodohan. Maka kata pada sahabat disebutkan oleh Rasulullah SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalian akan merasa minder kalau melihat ibadah mereka, bacaan Qur'annya, salatnya, puasanya. Dan Ibnu Abbas juga menceritakan ketika datang ke Narawan memberikan nasihat kepada orang Khawaris, berdebat orang Khawaris, Ibnu Abbas menceritakan sebelum sampai ke tempat mereka itu dari jauh sudah kedengaran seperti suara lebah karena mereka membaca Al-Quran. Setelah sampai dekat mereka, Ibnu Abbas melihat, dan rawi juga menceritakan, muka mereka itu pucat kuning karena kurang tidur qiyamul lail. Kemudian juga lutut-lutut mereka itu apa, menghitam karena sering rukuk dan sujudnya mereka begitu. Tapi ini bukan berarti dijadikan kalau orang keningnya hitam itu ciri khawarij. Nah, ini juga pemahaman yang ngawur dalam mengambil istisyah di sini. Yang dimaksud di sini bukan dilarang rajin beribadah, beribadah dengan atas kebodohan. Tapi ada pula orang di negeri ini, ya, sakingnya Allah sesatkan di atas ilmu, dia katakan ciri khawarij itu adalah orang rajin baca Quran, ya, rajin ke masjid. Kalau begitu kenapa sahabat enggak jadi khawarij semua? Sahabat kan rajin baca Quran. Ya kan? Lihat ujung hadisnya. Ya qara'unal Quran la yujawizu tahanajirahum. Dalam riwayat taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran tapi enggak paham, enggak lewat kerongkongannya. Di sini syahidnya bukan disalahkan kalau rajin ke masjid itu ciri khawarij, bukan gitu. Ini ngawur ini orang seperti ini. Yang dimaksud di sini adalah di mana dasar ibadah mereka tidak berdasarkan ilmu. Ini enggak malah ngawur ngambil dalil wa kharu itu cirinya rajin ke masjid, rajin baca Quran, hafal Quran. Ini betul-betul memang ya. Kalau kita mau mengucapkan suatu kata yang sangat kasar, dia berhak untuk kata yang paling kasar diberikan kepada dia orang ini. Yang membuat statement-statement kebodohan atau bahasa sebagai orang kedunguan, ya. Jadi khawari itu pertama adalah intinya mereka tidak belajar ilmu. Mereka tidak mau belajar kepada ulama yang ada di zaman mereka itu para sahabat. Mereka ingin memahami dalil dengan selain otak mereka sendiri. Maka kuncinya orang yang mentakwil, orang yang cinta bid'ah itu mudah masuk. Maka mereka menafsirkan firman Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzalallahu falayuhkumul kafirun. Itu dikatakan kepada siapa? Bukan kepada pemerintah hari ini, kepada Ali bin Abi Thalib yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, dikafirkan itu Ali bin Thalib oleh mereka. Hakamar rijal fi kitabillah, kata dia, kata orang khawarij, dia telah mendahulukan hukum manusia di atas kitab Allah, katanya. Bayangkan sama antum, merasa lebih pede dari Ali bin Abi Thalib, dia gak ada rasa malunya. Yang di mana situ banyak sahabat-sahabat lain yang kibar, menganggap pemikiran mereka lebih tepat. Oleh sebab itu dakwah yang tidak mengajak umat ini kepada pemaham sahabat itu cikal bakal lahirnya khawarij di kelompok itu. Yakin, dakwah yang tidak mengajak umat ini memahami agama sesuai pemaham para sahabat, cikal bakal dalam kelompok itu akan lahir khawarij. Ya, dan sangat mudah dipengaruhi oleh khawarij. Dakwah yang mengajak memahami ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sesuai pemaham sahabat, ini satu-satu jalan menyelamatkan umat ini dari pemahaman khawarij. Karena khawarij itu pertama dia punya taktik gini, menjauhkan umat dari ulama. Dan ini sama dengan konsep-konsep orang liberal. Kenapa tujuannya ingin menjauhkan umat dari ulama dulu? Ya, kalau antum lihat, ya, khawarij-khawarij kontemporer sekarang itu mereka mengkafirkan Syekh bin Baz, mengkafirkan saya, para ulama-ulama Saudi dikafirkan oleh. Tapi anehnya ada pula orang negeri mengatakan bahwa Saudi itulah sarang teroris. Sedangkan orang khawarij zaman sekarang mengkafirkan para ulama Saudi, mengkafirkan pemerintah Saudi. Dan ada satu majalah di negeri kita ini mengatakan bahwa pemerintah yang menusuk satu terah dengan Yahudi. Itu ada majalahnya. Ini orang ini gak tahu ya gimana dia bisa mengatakan kalimat itu keluar dari, ya, apakah itu yang buntutnya pindah ke mulutnya atau gak tahu kita itu. itu. Ya. Karena yang keluar dari mulutnya itu kotor gitu loh. Ya. Yang keluar dari mulutnya kotor. Tidak sesuai dengan fakta sedikit pun. Mana ada orang Khawarij ya mengakui Saudi aja dikafirkan oleh dia. Apalagi pemerintahan di luar selain Saudi. Kok mengatakan Khawarij itu lahir di Saudi? Makanya insya Allah kita akan bongkar benang merah, mata rantai pemikiran Khawarij yang di Indonesia di mana diambil. Banyak orang nggak tahu. Lihat referensi mereka, ya. Oh, mereka memang dikatakan ada mengambil sebagian dari kitab-kitab Muhammad. Jangankah kitab Muhammad, ayat Al-Quran saja mereka salah memahami. Coba cek kitab-kitab ini mereka dalilkan, itu mereka potong-potong dan mereka ambil. Dan mereka membawakan perkataan-perkataan itu kepada zaman sekarang. Padahal tidak bermaksud demikian. Sama dengan menafsirkan ayat, cuma menafsirkan hadis. Lalu ayat Al-Quran dan hadis saja juga salah dipahami mereka, apalagi perkataan ulama. Dia katakan man mata walaysa alai bi'a fa mata maitatan jahiliyah. Orang mati tidak mayat imam kafir, mati jahiliyah. Gimana kan tentang hadis itu? Ayat Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum man zalama fa lahum kafirun." Orang yang menjalankan hukum Allah kafir. Tapi semau-maunya mereka menafsirkan ayat dan hadis-hadis begitu. Nah, kalau orang tidak belajar manhaj salaf, jauh dari pemahaman salaf, ini adalah sangat mudah dipahami oleh Khawarij. Coba sekarang dikatakan oleh dia, apa mana ayat ini katanya. Kita gampang membalikkan, apakah setiap orang tidak menjalankan hukum Allah itu kafir? Ketika orang durhaka kepada Allah, kepada orang tuanya, menjalankan hukum Allah enggak? Orang mencuri menjalankan hukum Allah enggak? Tidak, kafir. Maka ada rinciannya, tafsilnya di sini. Ya, buktinya Allah tidak mengkafirkan pezina. Tidak mengkafirkan orang berzina jalan kepada Allah enggak? Kan enggak. Orang makan riba enggak? Tak dikafirkan. Tidak menjalan kepada Allah. Bahkan ayat itu bisa kepada mereka sendiri, kamu sendiri. Menjalankan hukum Allah enggak? Ketika melakukan bom bunuh diri, ketika mengkafirkan orang seenaknya, menyangkut Allah enggak? Lah kalau orang dulu, kawan dulu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, loh siapa kita hari ini dengan banding dengan Ali bin Abi Thalib, ha? Mereka apa enggak keberani mengkafirkan kita? Pastilah. Nah, kalau saya itu konsep aliran sesat itu, semua aliran sesat, enggak ada kecuali menjauhkan orang dari pemahaman salaf. Itu konsep semua itu. Antum pakai apa saja antum lacak semua pemahaman yang menyimpang dalam Islam, konsepnya menjauhkan orang dari pemahaman salaf. Itu enggak ada bedanya. Itu kunci itu. Kalau ingin tahu angin selamat dari berbagai aliran-aliran menyimpang, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada pemahaman salaf. Itu kunci. Enggak ada yang lain. Maka oleh sebab itu, kita harus belajar bagaimana para sahabat, para tabi'in yang dikemukakan para ulama-ulama Islam dalam kitab-kitab mereka. Ini jadi khawar cirinya adalah pertama, gulu. Berlebih-lebihan, ya, baik dalam ibadah maupun dalam yang lainnya. Diciri mereka hulu. Maka Khawarij itu ada dalilnya, bahkan disebutkan kila benar kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, la alaqituhum la aktulannam qatl adil. Kalau saya berjumpa dengan mereka, saya perang sebagai menghancurkan kaum Ad, kata Rasulullah SAW. Itu ketegasan Rasulullah kepada orang Khawarij. Indikasi mereka Khawarij itu pertama mengkafirkan pelaku dosa besar, yang kedua membangkang kepada penguasa yang sah. Ya. Nah, berbeda antara membangkang dengan menolak sebuah keputusan tidak sesuai dengan Al-Qur'an itu beda lagi. Ya. Bukan pula berarti umat ini diajak taat kepada penguasa, taat buta juga tidak. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata lil makhluk bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ada pemimpin-pemimpin yang zalim, sahabat bertanya, afalan dirubuhum bisif, kenapa kita tidak perangi mereka? Bolehkah kita perangi mereka dengan pedang ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La ma'aqamu fikum shalah, jangan, selama mereka masih memberikan kesempatan untuk sholat untuk kalian. Itu sudah bagian terakhir. Bayangkan ya, jadi masalahnya gini, banyak yang berbicara tentang teroris ini tidak memahami doktrin mereka dan tidak mengenal paham mereka dan tidak mengenal sejarah mereka, lalu ikut ngomong, lalu berdasarkan karena sama referensi atau sama mereka semudahnya. Kalau antum tahu, mereka orang teroris di Indonesia itu kontradiksi. Kebetulan karena lagi akan ada insyaallah tabligh akbar yang lewat Zoom malam Jumat, Jumat malam, ana hari ini membaca-baca referensi itu dari sosialisasi mereka menciplak pendapat-pendapat ulama yang mendukung pendapat mereka. Di sisi lain mereka justru menyesatkan ulama tadi. Tak lucu mereka. Nah, kemudian semua ahlul bidah, ini yang kedua ciri ahlul bidah itu adalah suka memotong-motong pemahaman dalil atau ungkapan ulama. Jadi dalil itu separuh diambil, tidak diteruskan. Ini ciri ahlul bidah semua itu. Semua ahlul bidah pasti begitu. Yu'minun bi'ba'dil kitab wa kufurun bi'ba'. Mereka ambil sebagian, yang lainnya tidak. Begitu pula ungkapan ulama. Syekh Muhammad Wahab, betapa banyaknya dia menyebutkan dalam risalahnya, sosial ini menyebutkan. Orang menuduh saya mengkafir kamu, saya tidak mengkafirkan orang pada kudus. Saya tidak membolehkan orang kudus kepada pemerintah. Banyak sekali ungkapan-ungkapannya. Tapi mereka pilih yang mungkin ungkapan-ungkapan itu untuk disetir, untuk ditakwil, untuk dikembangkan yang mujmal. Nah, itu teori. Dan semua ahli sesat begitu memang. Pasti ngambil sepotong, tidak menyampaikan ayatnya. Semua orang ingkar sifat Allah menyebutkan laisa kamitsli syai', sampai di situ berarti dia Allah tidak mirip dengan apapun. Kalau kita katakan Allah punya mendengar, melihat, oh, Allah seperti makhluk. Sudah begitu dia. Padahal ujung ayatnya wa huwa samiul basir. Gitu. Dan itu teori semua ahli bidah begitu. Maka antum kalau ingin melacak pemikiran ahli bidah itu, kembali kepada nas-nas yang dia nukil, hadis-hadis yang dia nukil, atau perkataan ulama yang dinukil, antum kembali referensinya itu baca, akan ditemukan bahwa dia telah melakukan manipulasi penjelasan teorinya gitu. Karena kebetulan yang mengatakan bahwa mereka mengambil pemahaman dari Durrasaniya itu, saya punya kitabnya lengkap, saya punya semuanya, dirujuk kepada kitab tersebut, nggak ada ketemu di situ sama sekali. Tapi mereka sengaja memutus-mutus gitu. Maka teori apapun ahlul bidah, kalau dia menyebutkan sebuah ayat atau hadis, antum baca ayat itu dan baca tafsir para ulama. Hadis juga begitu, antum pengembali baca syarah hadis tersebut, akan ketemu di mana mereka mempermainkan dalil itu. Demikian pula ungkapan para ulama. Loh, kenapa yang dijadi permasalahan Muhammad Wahab saja ketika mereka menukil? Mereka juga menukil perkataan sahabat kok. Mereka juga menukil perkataan tabi'in kok. Ya kan? Dalam kekafiran mereka, tetapi bukan, mereka tentu jelas menukil itu untuk ditarik ke pemahaman mereka, bukan maksudnya demikian. Penjelasan para ulama tidak seperti itu, tapi mereka sengaja membuat sebuah alur cerita pemikiran begitu, seakan ketemu apa yang dimaksud oleh mereka dengan apa yang dijelaskan para ulama salaf. Ini perlu hati-hati ya. Maka ciri indikasi untuk mengenal kelompok khawarij ya, yang pertama mereka akan buka isinya masalah kezoliman dulu itu. Sebenarnya kita sebutkan tadi satu indikasi yang kata Azil Khusairo memakai masalah i'dil fa'inna kalam ta'dil. Lalu setelah itu Rasulullah menyebutkan saya khusyu min dhi hadza qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qiyamakum ma'a qiyamihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Kan keluar dari orang ini nih, punya keturunan kelompok nih, keluar dari orang ini Rasulullah. Mereka ibadahnya, sholat, puasa, qira'at mereka, kalian merasa minder melihat mereka. Takin kata Rasulullah, ya muruku namanya din kama yaruku samina ramiyah. Tapi mereka keluar dari agamanya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Oleh sebab itu beribadah dan kebodohan itu sangat mudah tergelincir ke dalam penyimpangan, penyimpangan dalam memahami dalil. Ini ada yang bertanya, apa isi dari kitab Durrasaniyah? Kitab ini salah satu rujukan paham Khawarij. Mohon rinciannya Ustaz. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kitab Durrasaniyah itu ya berbicara dalam konteks-konteks yang berbeda sebetulnya dengan ini maksud oleh Khawarij. Itu yang pertama. Kenapa kitab Durrasaniyah saja? Dia menukil banyak kitab lain ke orang Khawarij. Cuman memang orang-orang yang anti dengan dakwah Syekh Muhammad Wahab, yang anti dengan dakwah Syekh Muhammad ini ada banyak tipe. Pertama dulu penjajah Inggris yang pertama mengadakan gelar ini terhadap orang-orang yang pulang belajar dari Saudi Arabia, dari Mekah, Madinah, kemudian pulang ke India, mereka berjihad melawan Inggris yang menjajah India, dan mereka ini yang pertama disebut kelompok Wahabi oleh orang Inggris. Setelah itu ke isu ini digunakan oleh orang Daulah Utsmaniyah, ya, apa dinasti Utsmaniyah yang di Turki untuk menyerang kekuasaan Saud. Kemudian Daulah Utsmaniyah ini adalah berpaham sufi mutasawwifa. Dan dikembangkan isu ini ke berbagai dunia melalui madhab sufi dan ahlul kalam. Yang ketiga adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ketika Irak-Iran berperang, maka antum masih banyak di YouTube itu. Ketika orang Syiah menghukum orang-orang ya, Irak atau orang-orang ahlu sunnah di Iran, itu mereka dipakai dua isu. Ema disebut Wahabi atau mata-mata Saddam Hussein. Itu ahlu sunnah. Itu mereka teriakan ketika menggantung orang-orang ahlu sunnah di sana, sebutkan Wahabi-Wahabi. Ya. Kemudian isu ini berkembang ke dunia Islam. Tetapi yang sayangnya, ya, orang-orang yang mendengar tidak pernah mencari apa sebenarnya. Apakah benar pemikiran Wahabi itu ada dalam Wahabi dan Wahabian yang dipahami oleh kebanyakan manusia hari ini? Dibaca di sana. Ya, kitabnya Risalah yang Al-Qasim yang dan juga dan orang menuduh mengkafirkan. Nah, itu sudah ada di zaman beliau. Maka beliau menjawab dan segala macam. Itu di zaman beliau sini sudah ada. Di zaman beliau sini beliau sendiri banyak mengkanter tuduhan itu. Ya. Taib. Kitab Durrasaniyah ini isinya banyak, maksudnya tentang penjelasan-penjelasan yang umum. Penjelasan-penjelasan umum ini tidak dimaksud kasus tertentu. Maksud kasus tertentu. Pamannya, wa ma yusbillahi faqarhamu al wa ma wa hunnar, orang berbuat syirik kepada Allah. Allah mengharapkannya surga. Umumnya adalah disuka, ya, dan ditangkap, dan mereka kalau tidak sesuai dengan mereka potong itu, mereka potong. Kebetulan berapa ya, hari yang lalu atau malam lalu saya mendapat kumpulan dari tulisan saya baca juga yang terpengaruh pemikiran ini. Nah, ada juga sedikit faedah lagi. Orang Khawarij Indonesia ataupun teroris Indonesia ini, mereka tidak merujuk kepada imam-imam yang ada, mereka juga mereka punya ijtihad sendiri. Abu Muhammad di sini tidak membolehkan membunuh diri. Kemudian juga Imam mereka apa? Dan juga itu negara Islam itu ada di para tokoh-tokoh di Indonesia ini. Abdullah Azam, ya, seorang mufti mereka, dan juga berapa ulama-ulama khawarij yang lain, itu mereka tidak membolehkan pertempuran di negara-negara Islam. Tidak boleh membuat fitnah di negara Islam. Itu ada juga fatwa mereka. Tapi mereka tidak mengambil hal itu. Para tokoh-tokoh di Indonesia ini, dia punya istiadat sendiri juga. Gitu. Punya istiadat sendiri mereka. Gitu. Jadi ini terbukti bahwa sebenarnya mereka ini tidak berafiliasi, mereka akan memilih yang sesuai dengan konsep-konsep pikiran mereka. Jadi kalau dia umpamanya, tapi kalau dalam takfir dia ambil kitabnya Abu Muhammad Al-Maqdisi itu. Tapi dalam istilah operasi pembunuhan mereka tidak ambil itu, karena dia melarang membunuh diri itu. Dan banyak lagi tokoh-tokoh khawarij yang lainnya, ya, yang mereka berbeda-beda dalam istiadat mereka. Bahkan dari kelompok khawarij sendiri saling mengkafirkan ketika mereka berselisih. Sebetulnya seperti ISIS dengan Jabhah Nusrah, ISIS itu kan sebetulnya itu adalah khawarij yang paling sama dengan kalau di masa khawarij klasik itu seperti Al-Azhariqo. Al-Azhariqo ini adalah khawarij paling sadis ini. Al-Azhariqo, khawarij paling sadis. Dan ISIS ini adalah khawarij kontemporer yang paling sadis. Tulisan anak itu ISIS dalam pandangan Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan berapa bahasan tadi sudah anak bahas dalam berapa tulisan anak, ya, tentang pembahasan Syekh Maulid Wahab juga ada anak bahas. Ya. Antum bisa lihat di zikro.com ataupun di majalah jurnal SDI, ya, sudah dibahas di situ. Apakah umat selain Islam diberikan kesempatan untuk masuk surga? Iya, umat Nabi Musa ada yang masuk surga, umat Nabi Isa, umat para nabi yang lalu masuk surga. Masuk surga mereka. Ya, umat Yahudi yang tidak masuk surga, yang mengaku mengikut Nabi Musa sementara dia tidak beriman setelah diutus Nabi Muhammad dan dia hidup. Ya, ataupun pengikut Nabi Isa beriman kepada Injil, dia tidak beriman dengan Al-Qur'an dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Nabi Nuh yang beriman, umat Nabi Ibrahim atau umat nabi-nabi yang lainnya, kalau Ibrahim tidak punya umat karena disebutkan dia seorang yang beriman di masanya dia. Ya. Makanya umat nabi-nabi lain masuk surga. Maka kan disebut dalam hadis, ya, uridu alayal umam, ditampil kepada aku itu umat-umat di akhirat kelak itu bagaimana datang? Para itu nabi mulai sama wahad. Wadi wa nabi ma'hu rajul wa rajulan. Summa raitu sawadul azam, ada nabi yang hanya berapa pengikut saja, ada yang tidak bawa pengikut. Kemudian datang Nabi Musa disebutkan dalam hadis tersebut dengan umatnya begitu banyak. Rufi Ali sawadul azam, dilihat banyak sekali jumlahnya. Kemudian dilihatkan lagi pada Rasulullah SAW, inilah umatmu. Kemudian disebutkan di antara mereka sabuuna alf yadkhulunal jannah bighairi sawal azam, 70,000 di kalangan umatmu akan masuk surga tanpa ada hisab dan azab. Maksudnya ini pendapat Ustaz tentang orang yang tidak tahu maksudnya ini. bersama musuh. Seperti yang terjadi masa Rasulullah SAW. Jadi mereka mengetahui kelemahan umat Islam, lalu kelemahan-kelemahan itu akan disampaikan kepada musuh Islam. Maka mereka mendapat azab lebih berat daripada orang kafir kelak di akhirat. Bagaimana cara mengatasi futur di dalam ibadah dan belajar? Baik, yang pertama adalah hindari hal-hal yang membuat antum mundur dari semangat untuk belajar. Ya, terlalu banyak olahraga, terlalu banyak memainkan HP, penyebab-penyebab itu. Ya, penyebab-penyebab ini. Kalau antum sudah sering begitu, itulah ada rasa malas nanti beribadah. Maka jangan berikan celah untuk hal itu. Ketika azan cepat ke masjid, jangan masih belum qomat nih, masih main HP dulu. Kan gitu biasanya, masih balas WA atau apa, kan gitu. Ini contohnya nih, banyak begitu. Kita undur-undur dulu. Nah, coba antum lakukan setiap azan atau sebelum azan antum sudah berwudu, datang ke masjid. Selalu dilakukan dengan semangat. Karena sedikit demi sedikit, la yazalu qaumi ta'akhkharu tarsalun atta'akhkharumullah. Seseorang selalu lambat-lambat di salat, dia akan benar-benar dilambatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari perkara-perkara yang membuat kita lalai dari ketaatan itu, membuat kita malas di ketaatan itu. Yang kedua adalah yaitu ingat bahwa keutamaan melakukan ketaatan terbesar insya Allah Subhanahu wa taala. Alasan terbaik untuk beribadah. Perkataan dari Hafsah binti Sirin, saudara dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'ah, tabi'iyah, apa kata dia? Innamal amalu fi syabab. Innamal amalu fi syabab. Amal itu adalah sangat mudah. Kalau sudah tua, maka dia katakan innamal amalu fi syabab. Sehingga masa muda ini menjadi mudah. Jika diisi dengan banyak ibadah, menjadi salah satu orang mendapat naungan di surga kelak. Di akhir kelak. Sabaatun yudullumullahu ma ila dhilla ila dhillu, di antara syabun nasya'a fi ibadillah. Dan menyia-nyiakan masa muda ini menjadi pertanggungjawaban di akhir kelak. Lan tazula kada ma'abdin aw la tazulu. Kalau ma'abdi yauma qiyamah hatta yas'ala anba. Kelak sampai pertanggungjawaban empat hal, di antaranya an syababi fima abla. Masa muda di mana dihabiskan? Ini masa muda adalah masa yang sangat-sangat produktif. Kenapa? Bisa menahan ngantuk, kuat menahan dingin, kuat menahan panas. Ya, semuanya masih kekar kuat. Gitu. Maka kalau di masa muda antum selalu giat beribadah, di masa muda akan dijaga Allah. Maka ini hadis Ibnu Abbas, ta'aruf ila Allah ya'rifka fi syiddah. Ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenapa banyak orang-orang tua yang beribadah kuat? Karena di masa muda dia sudah menjaga demikian. Allah jaga dia. Sebaik penjagaan Allah itu adalah Allah istiqomahkan antum dalam agama. Ini tidak ada keutamaan dari itu lagi. Tidak ada kelebihan nikmat dunia dari segala apa yang ada istiqomah dalam agama ini. Sampai akhir kalimat kita keluar di dunia, la ilaha illallah. Tingkat dari semua agama ini, ibadah dan apapun saja, istiqomah. Jadi kalau orang semangat-semangat apa-apa hebat ilmunya, belum tentu di akhirnya tahun depan apa tetap istiqomah tidak. Maka yang paling penting dalam hidup adalah istiqomah. Maka oleh sebab itu kita minta dalam setiap rakaat salat. Apa makna ayat itu? Ihdinash shiratal mustaqim. Apa penafsiran ulama di situ? Meminta ad-dawam ala shiratal mustaqim wa ziyadah fi ittiba'i shiratal mustaqim. Kan tunjukkanlah kami jalannya lurus. Makanya mereka tidak, para ulama menyebutkan. Kan kita sudah berada di jalan lurus, itu Islam. Tapi dalam Islam ini kan ada amal. Maka kita minta kepada Allah ditunjuki untuk rajin beramal. Kemudian apalagi istiqomah di atas kebenaran ini, di atas jalan lurus ini. Maka sustah Hakim adalah ad-dawamu alaiha. Ingat waktu membaca ayat ini ada meminta selalu ada di atas jalan benar ini. Inilah itu, makanya pentingnya istiqomah itu. Tidak ada yang paling berharga dalam beragama dari istiqomah. Tidak ada lebih dari itu. Bisa orang hafal Al-Quran, tapi belum tentu di istiqomah, bisa murojaah dan seterusnya. Bisa orang rajin dalam berpuasa Senin Kamis, belum tentu bisa di istiqomah enggak. Tanya, yang paling berat adalah istiqomah. Dan ini kunci agama ini istiqomah, lebih dari itu. Istiqomah dengan ilmu, dengan amal, dengan sabar. Ya, keyakinan selalu dengan sabar untuk memperkuat semangat itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.